Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi' Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب شرح الكفراوي على متن الأجرومية للشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1202 من الهجرة النبوية. Nah, masih dalam Jawazimul Mudhari' telah berlalu kemarin penjelasan mengenai yang menjazam dua fi'il mudhari' terakhir pada pembahasan atau pada jawazim mata ya. Nah, mata. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, wa mata. Baik, sebentar. Kata beliau rahimahullah wa mata al-waw harfu athfin mata ma'thufun ala lam mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Naam, ini i'rabnya mata. Qala rahimahullah ya'ni anna as-sabi'a mimma yajzimu fi'laini mata wa hiya fil asli dharfu zamanin thumma dhumminat ma'na syarti fajazamat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu ta'ala bahwasanya penjazam yang ketujuh, ya, penjazam yang ketujuh adalah mata. Penjazam yang ketujuh adalah mata. Kata beliau, yang menjazam dua fi'il maksudnya adalah mata. Mata asalnya adalah zarful zaman. Namun kemudian dimasukkan, diserap ke dalamnya makna syarat sehingga dia pun menjazam. Mata asalnya bermakna, ya, apa, isim zaman, menunjukkan kapan, kan begitu. Namun dimasukkan ke dalamnya makna syarat sehingga maknanya kapan saja. Kapan saja. Nahu qawli syair mata adha'ul mata adha'il. Naam. Mata adha'il amam imamata ta'rifuni. Mata adha'il imamata ta'rifuni. Kapan saja aku meletakkan imamah maka pasti kalian akan mengenali saya. Ta'rifuni yakni ta'rifu. Asalnya ta'rifuna ni, kemudian majzum dengan hadfun nun, ta'rifuni. Taib. Bait syair ini, apa? Disebutkan yang mengucapkannya adalah Suhaim ibn Wasil ar-Riyahi. Nah, dan ini merupakan potongan atau syatar yang kedua ya. Nah, adapun syatar yang pertama, dikatakan ana bunul jala wa tolla'u sanaya. Ana bunul jala wa tolla'u sanaya mata adha'il amai imamata ta'rifuni. 6. Ana bunul jala. Wallah alam maknanya di sini. Iya. Ini baitnya ma'ruf. Bisa dirujuk di seingat saya menyebutkan maknanya sering di apa Qatrunada ya, Qatrunada di muhakiknya menyebutkan makna bait syair. Nah, tapi yang jelas di sini penggambaran tentang seorang lelaki ya, ana ibnul jala wa tullaus sanaya, kemudian dikatakan mata adail imamata ta'rifuni, ini syahidnya. Wa irabuhu mata ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain, al awwal fi'lu syart, al awwala fi'lu syarti wasani al-awwalu fi'lu syarti wasani jawabuhu jazauhu wa hiya fi mahalli nasbin bi abaq. Apa ini? Wa hiya fi mahalli nasbin. Bentar. Ya. Wa hiya fi mahalli nasbin bi adai ala dzarfiyah az-zamaniyah. Taib ya, karena dzaraf kan membutuhkan muta'alliq. Ya, muta'alliqnya dengan adai. Ya, muta'alliqnya dengan adai fi'il mudhari. Naam, fi mahalli nasbin karena dia sebagai dzaraf. Fi mahalli nasbin karena dia sebagai dzaraf. Wa adai fi'lun mudhari'un majzumun bimata fi'lu syart wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam. Wa hurrika bil kasri liltiqa'is sakinain. Ya, diharakati kasrah karena bertemu dua sukun. Adwa'il imamata. 6. Liltiqa'is sakinain. Wal fa'il mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wal imamata maf'ulun bihi mansub bil fathati dhahirah. Wa ta'rifuni fil mudhari majzumun bimata. Jawabu syarh. Wa alamatu jazmihi hafun nun. Wal waw fa'il wan nun al mawjuda lil wiqayah. Ya. Nun yang muncul ada lil wiqayah. Adapun nun yang menjadi alamat apa namanya rofaknya thubutun nun, dia mahdzuf dengan apa karena dia jawab apa karena dia majzum. Wal ya maf'ulun bihi mabniun 'ala sukun fi mahalli nasb wa asluhu ta'rifunani binunain, asalnya adalah ta'rifunani, yakni ketika dalam keadaan marfu asalnya ta'rifunani dengan dua nun. Fahudifatin nunur rafa' ya fahudifatin nunur raf'i al-ula lil jazim. Maka nun rafa, nun yang pertama yang dihapuskan adalah nun rafa dikarenakan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan majzum. Taib, ini berkenaan dengan mata. Jadi dzarful zaman i'rabnya mata adalah dzarful zaman mabni ala apa fi mahalli nasbin. Ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Itu i'rab dari mata. Berikutnya wa ayyana. Ayyana sama seperti mata, ya, juga sama-sama menunjukkan apa dzarfu apa az-zaman. Kata beliau wa ayyana al-waw harfu atfin ayyana ma'tufun 'ala lam mabni al-fath fi mahalli raf'. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Jarrah rahimahullah anna samina mimma yajzimu fi'laini ayyana. Ya. Maksudnya yang diinginkan oleh Ibnu Jarrah adalah bahwa penjazam ke-8 yang menjazam dua fi'il adalah ayyana. Wa hiya fil asli dzarfu zamanin kamata. Sama seperti mata, dzarfu zaman. Summa dhumminat ma'na syarti fajazamat. Sama ya? Nahu qawli syair fa'iyyana ma ta'dil bihi rihu ya tanzili fa'iyyana ma ta'dil bihi rihu tanzili. Nah, ini juga adalah syarat tsani dari bait yang disebutkan apa diucapkan oleh Umayyah ibnu Abi A'iz. Umayyah ibnu Abi A'iz. Nah. Nah, enggak disebutkan syatar awal. Ini juga baitnya ma'ruf di bisa dijadikan contoh. 6. Fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Yani kapan saja fa ayyana ma ta'dil bihi rihu. Kapan saja? Karena dia maknanya zaman juga, sama seperti mata. Jadi kapan saja angin membawamu ya, ta'dil bihi rihu ya, angin membawamu ya ke sini tanzil. Maka silakan kamu singgah. Ya, maka silakan kamu singgah. Yani kapan saja kamu datang ke sini, ya, silakan tanzili, singgah singgah ke rumah, kan gitu ya tanzili. Nah, ini makna ayyana. Syahidnya ta'dil majzumun dengan ayyana dan syahid yang kedua adalah tanzil. Wa irabuhu ayyana ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain al-awwalu fi'lu syarti was-tsani jawabuhu jazauhu. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Sama persis dengan mata. Jadi mata dengan ayyana sama-sama dzarfu zaman. Mabni fi mahalli nasbin. Baik. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah bi ta'dil. Ini amilnya. Amil dari apa? Muta'alliqnya dzarf ayyana. Muta'alliqnya ayyana yaitu ta'dil. Nah. Wa ma zaidah. Ma yang terdapat pada setelah ayyana yaitu ayyana ma ta'dil ini zaidah. Asalnya wa ayyana ta'dil. Kan kapan saja kamu, kapan saja angin. Karena rihu sebagai fa'il dari ta'dil. Nah, kapan saja angin membawamu ke sini, maka tanzil. Baik. Wa ma za'idah. Wa ta'dil fi'lul mudhari'un majzumun bi ayyana fi'lul syarq. Wa alamatu jazmihi sukun. Nah. Wa bihi jarun wa majrur muta'allikun bi ta'dil. Baik. Wa rihu fa'ilun ta'dil. Fa'il bagi ta'dil. Marfu'un bi dhammati dhahira. Wa tanzili. Wa tanzil. Ya, di situ tanzili di bait syair, di kasrah. Mimbab darurat syi'riyah. Darurat syi'riyah tanzili wa illa asalnya tanzil gitu ya. Tanzil fi'lun mudhari' ya majzumun bi ayyana jawabu syart wa alamatu jazmihi sukun wa hurrika bil kasri li ajli ar-rawi. Ya li ajli ar-rawi. Diharakati kasrah tanzili dikarenakan perawi. Ya, ar-rawi ini maksud di sini adalah apa? Disebutkan ar-rawi huwa akhiru harfin sahihin fil bait. Ya, ar-rawi adalah huruf terakhir, huruf sahih terakhir dalam suatu bait. 6. Ya, maksudnya di sini bahwa bait syair ini ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzili, semua baitnya berakhiran lam semuanya. Itu namanya ar-rawi. Huruf sahih terakhir di bait. Biasanya kalau semua bait syair akhirannya lam dikatakan lamiyah. Seperti lamianya al-mansub ila Ibnu Taimiyah ya qasidah lamia yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah ini dinamakan ar-rawi yakni li ajli ar-rawi yakni dikarenakan apa menyesuaikan dengan semua huruf terakhir di bait ini semuanya dikasrah di semua apa bait dalam qasidah ini maksudnya. 6 itu ar-rawi. 6 kalau akhirannya mim dikatakan mimiyah nun nuniyah. 6 jelas ya. Baik, jadi dia dikasrah li ajli ar-rawi. Li ajli ar-rawiyu. Ar-rawiyi, gitu ya. Ar-rawiyi, dikasrah ya-nya. 6. Summa qala rahimahullah, aina. Ini penjazam berikutnya, aina. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-waw harfu atfin, aina ma'tufun ala lam, mabinin al-fatfi mahali rafat. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram annata si'amin ma yajzimu fi'lain aina bahwa penjazam kesembilan yang menjazam dua fi'il adalah aina wahia fil asli nam wahia fil asli maudhu'atun lid-dalalati 'alal makan asalnya menunjukkan makan aina kan begitu thumma dhumminat makna syart asalnya aina di mana ketika dimasukkan makna syart maka maknanya di mana saja Nah. Fajazamat nahwu qawlihi ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut. Aynama takunu yudrikkumul maut. Di sini aina manya ya perhatikan di sini aina manya mazaidah. Manya mazaidah. Sebagaimana yang disebutkan tadi pada aina apa ayyanama. Ayyanama manya di sini zaidah. Asalnya adalah aina. I'rabnya kata beliau i'rabuhu aina ismu syartin jazimin mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasb 'ala dzarfiyah. Baik, wa ma zaidah. Takunu fi'lun mudhari' majzumun bi aina. Ini fi'lu syart. Fi'lu syart alamatu jazmihi hazfun nun. Asalnya takununa tentunya. Al alif fariqah. Al alif di situ takunu alif fariqah. Yani alif fariqah di sini membedakan antara waw jamaah dengan bukan waw jamaah. Ketika ada alif setelah waw seperti ini maka ini penanda bahwa waw di situ adalah waw jamaah, bukan waw asli. Ya, bukan waw yang lain, tapi waw-nya waw jamaah. Maka dikatakan alifnya alif fariqah. Baik. Kemudian wal waw fa'il. Ya, wal waw fa'il. Waw jamaah apa? Fa'il. Wala tahtaj apa ini? Wala tahtaju aina ma takunu? Sebentar. Wa alamatu taib wal waw fa'il wala tahtaju takunu lil khabar li anna aw taib mafhum. Naam, wala tahtaju takunu lil khabar, wala tahtaju takunu lil khabar li annaha tammah. Maksudnya di sini ingat takunu, takunu kan dari kata kana, asalnya kana itu apa, fiil naqis. Kana fiil naqis yansibul isma wa yarfa'u afwan yarfa'ul isma wa yansibul khabar, ya kan, yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Kana, kana yakunu takunu, cuman di sini wawunya, kata beliau, wawunya fa'il, bukan isim kana, bukan isim kana. Kata beliau, wala takunu wala tahtaju takunu lil khabar. Fi'il takunu di sini la tahtaju lil khabar, tidak membutuhkan khabar. Ya, tidak membutuhkan khabar, tidak juga butuh isim. Kenapa? Li'annaha tammah. Karena takunu di sini bukan fi'il nakis, tapi sebagai fi'il yang tammah. Fi'il ketika tammah dia membutuhkan apa? Fa'il, bukan membutuhkan isim dan khabar. Ya. Kapan suatu fi'il membutuhkan isim dan khabar? Menunjukkan dia fi'il nakis. Tapi ketika dia hanya butuh fa'il, maka dia adalah fi'il yang tammah. Jelas ya? Ya, fi'il yang tammah. Baik. Maka wawul jama'ah di sini, wawul jama'ah fa'il. 6. 6. Kemudian kata beliau, kalau ada yang menanyakan mengapa di sini bukan isim, ya, mengapa bukan isim? Kenapa tidak ada khabar? Karena takunu di sini tammah, bukan naqis. 6. Tidak bermakna bukan fi'il naqis. Wa yudrik fi'lun mudhari'un majzumun bi'ayna jawabu syarti wa alamatu jazmihi as-sukun wal kafu tsaniyah maf'ulun bihi mabniun 'ala dhamm. Naam, fi mahalli nasbin. Wal mimu alamatul jama' yudrikum kum. Ya, wal mim alamatul jama'. Wal mautu fa'ilun, fa'ilu yudrik. Fa'il bagi yudrik marfu'un bi dhammati dhahirah. Tayyib, summa qala rahimahullah wa anna. Naam. Wa anna, ya, sama seperti aina. Aina atau ainama, ainama ini sama ya. Aina dengan ainama sama. Jelas sampai sini? Karena ainama itu adalah aina yang ditambahkan ma zaidah. Aina, ainama, nam, sama saja. Nam, anna. Anna ini termasuk sama seperti ainama, sama seperti aina, yakni termasuk zarf apa? Zarf makan. Zarf makan mabni fi mahalli nasbin. Baik. Kata beliau, wa anna alwaw harfu atfin anna ma'tufun ala lam mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram, anna al-ashira mimma yajzimu fi'lain anna. Ya. Penjazam ke-10 yang menjazam dua fi'il mudhari' adalah anna. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, nah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa asluha mawdu'atun lidalalati alal makan. Perhatikan, sama seperti apa? Sama seperti aina tadi. Aina, ainama, anna, ini sama. Asalnya mawdu'a lidalalati alal makan. Mislu aina. Summa dhumminat makna syarti fajazamat. Nahu qawli syair fa'asbahta. Naam. Fa'asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hababan jazilan wa naran ta'ajjaja. Wa nara ta'ajjaja. Fa'asbahta anna ta'tiha. Ya, anna ta'tiha tastajir biha tajid hababan jazilan wa naran ta'ajjaja. Baik, sebentar. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, fa asbahta anna ta'tiha tastajir, tastajir biha, tajid hataban jazilan wa nara ta'ajjaja. Nah, ini bait termasuk bait yang tidak diketahui apa orang yang mengucapkannya. Ya, istilahnya kalau apa namanya? Toyar ya, toyar kalau enggak salah. Bait syair yang ma'ruf ya mutadawil fi lisanin nas tapi enggak diketahui siapa yang pertama kali mengucapkannya. Kalau enggak salah namanya toyar. Ya. Baik. Syahidnya pada kalimat anna ta'tiha tastajir, tastajir biha tajid. Taib. Fi'il syaratnya adalah ta'tiha dan jawab syaratnya adalah tajid. Nah. Kata beliau, i'rabnya wa i'rabuhu anna ismu syartin jazimin mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah li ta'ti. Taib. Wa ta'ti fi'lun mudhari'. Jadi ta'ti ini adalah muta'alliq dari apa? Apa zarf ini? Ta'ti. Nah. Adapun ta'ti fi'lun mudhari' majzumun bi anna fi'lu syart wa 'alamatu jazmihi hadful ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ta'ti. Baik? Ta'ti. Nah, di sini beliau langsung mengirab apa? Syahidnya ya, syahidnya anna. Baik, ta'ti di sini mabni 'ala majzum wa 'alamatu jazmihi hadful ya wal kasrati qablaha dalilun 'alaiha. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ta'tiha. Baik. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Wal ha maf'ulun bihi mabniun 'ala sukun fi mahalli nasb li'anna husmun mabniun la yadhharu fi i'rab. Taib tastajir fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un badalun. Badalul ihtimal min ta'ti. Badalul ihtimal min ta'ti. Wa badalul majzumi majzumun wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Taib, wa biha jarun wa majrurun muta'alliqun bi tastajir. Naam. Wa tajid fi'lun mudhari'un majzumun bi anna jawabu syart wa 'alamatu jazmihi sukun wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa hataba maf'ulun awwal li tajid mansubun bil fathati dhahirah maf'ul awwal. Wa jazala sifatun li hataba sifat bagi hataba wa sifatul mansubi mansub yani na'at ya. Wa nara al waw harfu atfin wa nara ma'tufun ala hataba wal ma'tuf ala mansubin ala al mansubi mansubun wa ta'ajjaja fi'lun madin wal alifu fa'ilun wal jumlatu min al fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin maf'ulun thani li tajid. Taib. Wa ghalata man qala taib sampai situ dulu ini i'rabnya. I'rab dari apa? Dari bait syair ini. Nah. Jadi i'rabnya tastajir ini badal ihtimal dari ta'ti. Badal ihtimal dari ta'ti. Nah, kemudian apa? Tajid ini jawabu syart, kemudian hataba ini adalah maf'ul bihi awal jazilan na'atnya. Sementara naron ta'ajjaja, ya, naron ta'ajjaja ini jumlah fi mahalli nasbin maf'ul bihi tsani. Maf'ul bihi tsani. Naam. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa ghalata man qal. Ya, dan keliru orang yang, wa ghalita man qal. Keliru orang yang mengatakan, asluhu tata'ajjaja summa hudifat ihdat ta'ain takhfifan. Nah, kata beliau keliru kalau ada yang mengatakan ta'ajjaja itu adalah fi'il mudhari', yang benarnya ta'ajjaja itu fi'il madhi. Keliru kalau ada yang mengatakan apa, keliru kalau ada yang mengatakan mudhari', ya, asal kalimatnya tata'ajjaja, dihilangkan ta', dihilangkan salah satu ta', takhfif untuk meringankan. Ya, jelas ya? Ya, seperti misalnya tawaddu'ah, ya tawaddu'u, tatawaddu'u, biasanya cuma dikatakan tawaddu'u, asalnya tatawaddu'u di takhfif. Nah, atau misalnya tatoharina, tatoharina biha, misalnya tatoharina biha, tatoharina fi'il mudhari', asalnya tatoharina. Ya, taib, asalnya kan tatohara, mudhari'nya tata tohara. gitu ya. Tafa'ala, tatafa'ala. Nah, wazan tatafa'ala ini biasa dihilangkan taknya, salah satunya dihilangkan taknya untuk takhfif. Jadi ada yang mengatakan ta'ajjaja asalnya adalah tata'ajjaja. Fi'il mudhari' katanya. Ya, kata beliau ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Li'anna nunur rafa' hina idzin takunu mahdhufah li ghairi illah. Karena kalau dikatakan tata'ajjaja, ya, tata'ajjaja, maka berarti nun rafa', ya. Nun rafa' itu apa? Ya, hilang tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Yani tata'ajjajani gitu. Tata'ajjajani. Nah, mana nunnya? Ya, kalau kita katakan ini mudhari', maka berarti nunnya hilang. Ya, nunnya hilang, nun rafa'nya hilang. Ya, dan di sini mahdhufa li ghairi illah tanpa ada alasan kenapa dia dihilangkan. Ya. Wa yakunu asluhu apa ini? Nata tata'ajjajani. Bentar. Wa yakunu asluhu tata'ajjajani. Naam. Ya, wa yakunu asluhu tata'ajjajani inju ila sifatan. Naam. Inju ila sifatan likulli minal hatabi wan nar. Dan asalnya menjadi tata'ajjajani kalau dia dijadikan sifat untuk hatab sekaligus an-nar. Ya, hatab dan nar kan musanna. Ya. Tata'ajjajani yakni menyala. Hatab dan nar. Naam. Fa inju ila sifatan linnar, tapi kalau dia dijadikan sifat untuk nar saja, ya, kana asluhu tata'ajjajun. Tata'ajjajun kalau mudhari', ya. Wazidat al-alif lil itlaq, dan ditambahkan alif di akhirnya lil itlaq. Allahumma illa an yuqala nam. Illa an yuqala inna hadfan nuni fil awwali syai'un mustahir walau min ghairi illah. Nam. Kecuali kalau dikatakan bahwa penghilangan nun, ya, penghilangan nun di contoh yang pertama tadi itu sesuatu hal yang masyhur walaupun tanpa ada illat, maka bisa dibenarkan. Nah, jadi beliau rahimahullah membahas di sini masalah i'rab ta'ajjaja. Ta'ajjaja ini apa sih? Apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Taib fa asbahta, dan kamu menjadi fa asbahta, kamu menjadi, ya, anna ta'tiha, yakni apa? Di mana saja, ya, di mana saja. Anna sama seperti mata, ya kan? Nah, sama seperti aina. Di mana saja kamu mendatanginya, tas tajir biha, untuk kamu mendapatkan apa? Tas tajir, mendapatkan penerangan, ya, mendapatkan cahaya penerangan dengannya. Tajid hatoban jazila, engkau akan mendapatkan kayu bakar. Jazilan ini sifat dari kayu bakar, mungkin kayu bakar yang jazilan, yakni mudah terbakar atau yang gimana. Wa naron ta'ajjaja, dan juga kamu akan mendapatkan api yang ta'ajjaja, yang menyala, bergejolak, api yang menyala. Nah, yang dibahas di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah, i'rab ta'ajjaja. Kata beliau ta'ajjaja, kalau i'rab beliau ta'ajjaja adalah fi'il madhi. Ta'ajjaja fi'il madhi. Nah, sudah disebutkan, ya. Nara al-waw wa nara al-waw harfu atuf. Nar ma'tufun ala hatoba. Nar ma'tuf ala hatoba. 6. Taib. Kemudian jumlah naran. Kemudian ta'ajjaja fi'il madhi. Ta'ajjaja fi'il madhi. Wal alif fa'il. Ya. Fa'il kenapa? Karena fa'ilnya musanna. Ya. Yani alif ini musanna kan begitu. Dia kembalinya kepada yang dimaksud dengan musanna di sini adalah hatoban dan nara. Yani tajid hatoban wa nara ta'ajjaja. Begitu. Tajid hatoban wa nara ta'ajjaja. Nah, ini i'rab menurut Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwa ta'ajjaja ini fi'il mudhari'. Ta'ajjaja ini fi'il mudhari'. Kalau dia fi'il mudhari', berarti asalnya apa? Tatafa'alani. Kan begitu. Tata'ajjajani. Ya, tata'ajjajani. Wazan tatafa'alani. Ada yang mengatakan ini asalnya adalah fi'il mudhari' yang dihilangkan tak pertamanya. Ada yang mengatakan kenapa fi'il mudhari' taknya cuma satu. Asalnya tatafa'alani. Seharusnya tata'ajjajani. Ya, dijawab oleh mengirobnya bahwa menghilangkan tak pada wazan tatafa'ala dihilangkan itu sudah masyhur, biasa. Dihilangkan tak yang pertamanya untuk takhfif. Ya. Cuman muncul masalah. Taib, kalau di depannya dihilangkan, terus nunnya mana? Asalnya kan tatafa'alani. Oke lah, kami terima bahwa penghilangan tak pada wazan tata fa'alu itu biasa. Takhfifan. Oke. Tapi nunnya kemana? Ya. Jelas ya? Dan asalnya nun tidak dihilangkan kecuali kalau ada ilat. Sementara di sini nunnya dihilangkan dan tidak ada alasan. Kenapa dia dihilangkan? Ya. Tidak ada ilat mengharuskan dia dihilangkan. Makanya kata beliau, beliau menyatakan ini keliru. Dia menganggap tata ajjaja ini fi'il mudhari keliru. Jelas ya? Keliru. Nah. Kemudian kata beliau, kecuali kalau di apa namanya? Kecuali kalau dikatakan bahwa penghilangan nun, ya penghilangan nun pada af'al khamsa itu apa tanpa ilat sekalipun itu juga sa'igun, apa sya'igun masyhur, itu juga tersebar dan masyhur. Ya, kalau dikatakan seperti itu ya sudah, berarti bisa dibenarkan juga fi'il mudhari. Cuman kata Al-Kafrawi rahimahullahu taala, asalnya sih enggak dihilangkan dan itu apakah itu perkara yang masyhur? Ya kata beliau, kalau memang perkara itu masyhur, yakni sudah biasa af'al khamsah itu nunnya dihilangkan, ya walaupun tanpa ilat, kalau memang itu syai'un masyhur, maka tidak masalah, bisa diterima. Masih bisa di'rab juga mudhari' dengan alasan seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak masyhur ya tidak selayaknya dikatakan mahdzuf nunnya di sini. Tidak selayaknya dikatakan apa? Mahdzuf nunnya di sini. Jelas ya? Baik. Ataukah bisa juga dikatakan, okelah, tata ajjaju bisa juga dikatakan mudore. Bisa mudore, tapi dia bukan af'alul khomsah. Melainkan fi'il biasa, tata fa'alu, wazannya. Tata fa'alu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kembali ke, apa, ke nar. Yeah. Jelas ya? Dikatakan wanar, fa'inju ila sifatun linar, kan asluhu tata ajjaju. Dia sifat bagi nar. Dia sifat bagi nar. Jelas ya? Dia sifat bagi nar. Nar cuma satu. Dan dia musanna kan? Apa? Dan dia mu'annas. Afwan. Dia mu'annas. Hiya kan nar. Tata ajjaju. Jadi asalnya wa naron tata ajjaju. Gitu asalnya. Tata ajjaju. Jadi tidak perlu ada nun yang dihilangkan. Terus alifnya apa? Kata beliau alifnya ini ditambahkan lil itlaq. Ya, lil itlaq. 6. Jadi ini beberapa kemungkinan pada irobnya tata ajjaja ya. Ya. Jadi irob yang paling awal tentunya di irob dengan irob fi'il madi. Kenapa? Karena kalau kita irob fi'il madi, maka tidak perlu ada takdir-takdiran dan tidak perlu ada apa namanya? Tidak perlu ada yang dihilangkan. Ya nunnya ini kan dipermasalahkan. Nunnya ini hilang. Kenapa? Ya, kalau dia memang ada ilat dihilangkan tidak masalah, tapi ini kan tidak ada ilat. Nah, maka yang paling awal adalah tidak dihilangkan nunnya. Makanya yang irob yang paling afdal pada ta'ajjaja adalah fi'il madi. Ya, di mana alifnya adalah alif isnain, yang mana yang dimaksud dengan dua fa'il di sini adalah hataban dan nara. Ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua bisa juga dikatakan ta'ajjaja ini fi'il mudore. Ya, bisa juga dikatakan fi'il mudore. 6. Di mana fi'il mudore ini dia sifat bagi nar. Sifat bagi nar, asalnya tata ajjaju. Alifnya alif itlaq. Ini i'rab yang kedua. Dan i'rab yang ketiga adalah tata ajjajani fi'il mudore. Fi'il mudore, kemudian dihapuskan apanya? Nunnya. Ya, dikatakan kalau memang masyhur itu penghilangan nun pada af'al khamsah tanpa illat, ya sudah ini irob dibenarkan. Tapi kalau tidak masyhur enggak dibenarkan. Ya, ala kulli hal, kalau dianggap dia mudore, maka taknya di depan dihapuskan. Taknya di depan dihapuskan. Kalau dia fi'il madi berarti enggak ada yang dihapuskan. Jelas ya? Kalau dia fi'il madi, maka tidak ada yang dihapuskan. Tidak ada nun dihapuskan dan tidak ada juga tak di depan dihapuskan. Karena tak ajaja itu adalah fi'il madi. Dan inilah yang paling afdol, paling utama dalam mengirab. Yani, al-asal tidak ada yang qadar. Al-asal tidak ada yang mahzuf. Maka sesuatu selama masih bisa diirab, tanpa ada yang dihilangkan, dimahzuf, dan dimukadarkan, maka irab itu yang lebih utama dibandingkan yang lain. Walaupun irab yang lain juga memungkinkan, tapi selama masih bisa diirab, ya, tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang mahzuf, maka itu yang awla. Jelas ya? Kemudian beliau memberikan contoh di sini, bahwa ditemukan pada ucapan pada bait syair, ucapan orang Arab, wazan-wazan af'alul khamsah itu bisa dihilangkan. Dihilangkan nunnya tanpa ada ilat. Tanpa ada ilat. Boleh sebutkan situ contohnya. Abitu asri wa tabiti tadluki sya'roki bil ambari wal miski dzaki. Abitu asri wa tabiti tadluki. Saya masuk di malam hari, saya menghabiskan malam dengan berjalan. wa tabiti tadluki, sementara kamu asalnya tabitina, kan begitu ya, asalnya tabitina anti tabitina, sementara engkau menghabiskan malam dengan tadluki sya'roki, dengan menyisir rambutmu dengan ambar dan misk yang zaki. 6. Ini syahidnya di sini adalah pada kata tabiti. Katanya tabiti asalnya tabitina. Ya. Demikian pula tadluki asalnya tadlukina. Ya. 6. Id aslu tadlukina udifatun nun takhfifan. Asalnya apa? Ya. Asalnya tadlukina kemudian dihapuskan nunnya untuk takhfifan. Untuk takhfifan. 6. Jelas ya. Nah, di sini beliau mengatakan syahidnya adalah tadlukina. Namun tabiti juga bisa. Asalnya kan tabitina. Asalnya adalah tabitina. Taib labas. Selayaknya dijadikan dua syahidnya di sini. Tabitina dengan tadlukina. Dikatakan sini tabiti, tadluki. 6. Ini sama-sama dihilangkan apanya? Dihilangkan nunnya. Nah ini kata siapa? Kata Al-Kafrawi rahimahullah ta'ala. Kalau memang af'al khamsa itu masyhur biasa dihilangkan nunnya walaupun tidak ada ilat, maka berarti irob jenis yang ketiga tadi bisa dibenarkan, yaitu apa, ta'ajjaja asalnya ta'ajjajani gitu, ta'ajjajani. Baik, labas, ini pembahasan irob ta'ajjaja yang dipaparkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Baik, kemudian yang terakhir ini karena masih satu nyangkut ini tiga masih berhubungan tiga ini, aina anna dengan haitsuma, kita selesaikan saja ini haitsuma karena ini masih satu sejenis dengan aina dan apa, aina dengan anna ya, aina dengan anna, haitsuma ini sama-sama zarfu al makan, kita selesaikan saja. Wa haitsuma al waw harfu atfin haitsuma ma'tufun ala lam mabnun ala sukun fi mahalli rafa, yakni anna al-hadiya asyar mimma yajzimu fi'lain haythuma. Penjazam ke-11 yang menjazam dua fi'il adalah haythuma. Wa asluha mawdu'atun lid-dalalati 'ala al-makan ka'aina wa anna. Sama ya, aina, anna, haythuma, ini semua menunjukkan zaman, menunjukkan makan, thumma dhumminat ma'na syarti fajazamat. Sehingga semuanya aina, ainama, anna, haythuma, ini semua apa? Menjazam apa? Makan ya, yakni di mana saja, di mana saja, jelas ya. Taib, kata beliau, nahu qawli syair, seperti ucapan syair, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani, ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Seingat saya di Tuhfatus Saniyah Allah di sini hu-nya pindah ke syatar berikutnya, syatar kedua. Seingat saya. Jadi bacanya haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani, gitu ya. Nah. Wallahu alam, dirujuk nanti. Seingat saya seperti itu. Nah, haitsuma yakni ainama, yani anna, sama maknanya. Di mana saja kamu istiqomah, di mana saja kamu istiqomah, niscaya Allah Taala akan menakdirkan untukmu keberuntungan, fi ghabiril azman, sepanjang masa. Nah, selama kamu istiqomah. Wa irabuhu haitsuma ismu syartin jazimin mabniun ala sukun fi mahli nasbin ala dzarfiyah. Ala dzarfiyah li tastaqim. 6. B ya, bi tastaqim, ba di situ ya. Bi tastaqim. 6. Wa tastaqim fi'lun mudhari'un majzumun bi haitsuma, fi'lu syart. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa yuqaddir fi'lun mudhari' majzumun bi haitsuma jawabu syart. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Walaka jarun wa majrurun muta'alliqun bi yuqaddir. Wallahu fa'ilun yuqaddir marfu'un bi dhammati dhahirah wa najahan maf'ulun bihi mansub wa fi ghabiri jar majrur muta'alliqun bi yuqaddir wa ghabir mudhaf wal azman mudhafin ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah, ini selesai tiga adatul jazm, enam aina, ayyana, ya. Aina, kemudian anna dan haitsuma. Sebelumnya juga ayyana, ya. Nah, di sini kita sudah di dars ini kita sudah menyebutkan lima adatul jazm yang menjazam dua fi'il. Dua adat yang pertama itu zarf zaman dan tiga yang terakhir adalah zarful makan. Adapun zarful zaman adalah mata dengan ayyana. Ya, mata dengan ayyana. Sementara zarful makan itu ada aina ataukah ainama, bisa sama ini ya, aina dengan ainama sama. Kemudian anna dan haitsuma. Anna dan haitsuma. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun kaifama selanjutnya insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan selanjutnya. Ini masih panjang masalahnya. Kemudian kaifama selesai nanti insyaallah. Taib. Naktaibadal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya afwan, kelasnya keluar dari jadwal, la ba'sa bihi. Insyaallah taala nawasil fil usbul qadim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.